cinta. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Thank you. berserah beserta doa harapan. Bahagia. Thank you. janji indah. Bila hidup semakin berubah, mengajak kekayaan kau ku tinggalkan. Mama sayang, oh sayang, kelam hati. Oh sayang, Kapankah di sini ku berdiri sendiri melawan rasa sepi di hati bersama dinginnya angin malam. Hawa Thank you.